Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 139. Kitab Adab Berkasih Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan Pergaulan dengan Segala Jenis Manusia. Bab ketiga, lanjutan dari sebelumnya. Begitu juga tiap-tiap orang yang mempunyai hak yang sudah lama padanya, maka hendaklah ia memuliakannya. Diriwayatkan bahwa ibu Suswan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyusuinya datang kepadanya, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kain selendangnya untuk wanita itu. Kemudian bersabda kepadanya, "Selamat datang, ibuku." Kemudian beliau dudukkan ibu susuannya itu di atas kain selendangnya. Kemudian bersabda kepadanya, "Mintalah syafaat, niscaya engkau diberikan syafaat, dan mintalah, niscaya engkau diberikan." Lalu wanita ibu susuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanya, "Kaumku bagaimana?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Adapun hakku dan hak Bani Hasyim adalah untuk engkau. Maka bangunlah manusia ramai dari tiap-tiap pojok dan bertanya, 'Dan hak kami, wahai Rasulullah?'" Kemudian terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan hubungan silaturahim dengan wanita itu dan melayaninya dengan baik. Dan memberikannya kepadanya bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang diperolehnya pada perang Hunain. Bagian itu dijual yang berada di tangan Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan harga 100.000 dirham. Kadang-kadang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang datang kepadanya di mana beliau sedang duduk di atas kasur tempat duduk dan tidak ada pada tempat duduk itu terluang yang dapat orang itu duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tempat duduk itu dan meletakkannya di bawah orang yang duduk di dekatnya itu. Kalaulah orang itu menolak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berazam demikian sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membuatnya. Diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Amr. Setengah dari hak muslim ialah bahwa mengadakan islah atau perbaikan di antara hal ihwal sesama muslim, manakala diperoleh jalan untuk itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah tidak aku terangkan kepadamu yang lebih utama daripada derajat sholat, puasa, dan bersedekah?" Para sahabat menjawab, "Belum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menerangkan, yaitu mengadakan islah hal-hal yang memisahkan dan kerusakan dari hal-hal yang memisahkan itu, yaitu perkataan yang jahat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama ialah memperbaiki hal-hal yang memisahkan. Diriwayatkan At-Tabarani dari Al-Kharidi. Dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai apa yang diriwayatkan Anas radhiyallahu an, di mana Anas menerangkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, lalu beliau tertawa sehingga tampaklah gigi depannya. Lalu Umar radhiyallahu an bertanya, "Wahai Rasulullah, demi sesungguhnya, apakah kiranya yang menertawakan engkau?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dua orang umatku duduk bertekuk lutut di hadapan Tuhan Rabbul Izzati. Lalu seorang daripadanya berdoa, 'Ya Rabbi, ambillah untukku kedolimanku dari orang ini.' Maka Allah Ta'ala berfirman, 'Kembalikanlah kepada saudaramu kedolimannya.' Lalu orang itu menjawab, 'Ya Rabbi, tiadalah tinggal untukku sesuatu daripada kebajikanku.' Maka berfirman Allah Ta'ala kepada orang yang berdoa itu, 'Bagaimanakah engkau perbuat dengan saudaramu dan tidak tinggal untuknya sesuatu daripada kebajikannya. Orang itu menjawab, "Ya Rabbi, hendaklah ia menanggung daripadaku dari segala dosaku." Kemudian berlinanglah kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan menangis. Lalu bersabda bahwa hari itu adalah hari yang agung, dari mana manusia memerlukan padanya, ditanggung segala dosanya daripadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, "Maka Allah Ta'ala berfirman, yaitu kepada orang yang sabar dari kezaliman orang lain, 'Angkatlah mukamu, lihatlah dalam surga.' Maka orang itu berkata, 'Ya Rabbi, aku melihat kota-kota daripada perak dan istana-istana daripada emas yang dikelilingi dengan mutiara. Untuk nabi manakah ini? Atau untuk orang siddiq yang mana? Atau untuk orang syahid yang mana?' Allah Ta'ala berfirman, 'Ini adalah untuk orang yang memberikan harga.' Orang itu bertanya, 'Ya Rabbi, siapakah yang memiliki demikian itu?' Maka Allah Ta'ala berfirman, 'Engkau yang memilikinya.' Orang itu bertanya, 'Dengan apakah, wahai Tuhanku?' Allah Ta'ala berfirman, 'Dengan engkau maafkan saudaramu.' Orang itu berkata, 'Ya Rabbi, aku telah memaafkannya.' Maka berfirman Allah Ta'ala, 'Ambillah tangan saudaramu, masukkanlah ia ke dalam surga.' Kemudian Nabi SAW bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah, adakanlah perbaikan hal-hal yang memisahkan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan islah atau perbaikan di antara orang-orang mukmin pada hari kiamat.' Nabi SAW bersabda, 'Tidaklah dikatakan pembohong orang yang berbuat islah di antara dua orang, lalu ia mengatakan yang baik.' Dan wajib itu tidaklah gugur, kecuali dengan wajib yang lebih kuat daripadanya. Nabi SAW bersabda, 'Tiap-tiap dusta itu ditulis, selain daripada orang yang berdusta pada peperangan. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Atau ia berdusta di antara dua orang, lalu ia mengadakan islah di antara kedua orang itu. Atau ia berdusta bagi istrinya, supaya dapat mendatangkan keridhaan istrinya.' Diriwayatkan Muslim dari Ummi Kultsum. Setengah dari hak Muslim ialah bahwa ditutupkan aurat atau hal-hal yang memalukan orang-orang Muslim semuanya. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menutupi sesuatu yang mendatangkan madarat kepada Muslim, niscaya ia ditutupi oleh Allah Ta'ala di dunia dan akhirat." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan Nabi SAW bersabda, "Tiadalah seorang hamba menutupi seorang hamba, melainkan ia ditutupi oleh Allah pada hari kiamat." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Tiada melihat orang mukmin sesuatu yang memalukan atau aurat daripada saudaranya, lalu ditutupinya, melainkan ia masuk surga.'" Diriwayatkan At-Tabarani. Nabi SAW bersabda kepada Ma'is, tatkala Ma'is menerangkan sesuatu kepadanya, "Kalau engkau tutupi dia dengan kain engkau, niscaya adalah lebih baik bagi engkau." Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Na'im. Jadi, haruslah Muslim menutupi aurat dirinya sendiri. Maka hak keislamannya adalah wajib atas dirinya, seperti hak keislamannya orang lain. Abu Bakar berkata, "Jikalau aku dapati orang peminum khamar, niscaya aku sukai kiranya ia ditutupi oleh Allah. Dan jikalau aku dapati pencuri, sesungguhnya aku sukai kiranya ia ditutupi oleh Allah." Diriwayatkan Bapak Umar radhiyallahu an berjalan meronda pada suatu malam di Madinah. Lalu beliau melihat seorang laki-laki dengan seorang wanita berbuat keji atau berbuat zina. Tatkala telah pagi hari, maka beliau berkata kepada orang banyak, "Apakah pendapatmu jikalau imam atau khalifah melihat seorang laki-laki dengan seorang wanita berbuat serong, lalu ia menegakkan hukum siksaan kepada kedua orang itu, apakah kamu tidak akan memperbuatnya?" Orang banyak itu menjawab, "Sesungguhnya lah engkau itu imam." Lalu Ali radhiyallahu an menjawab, "Tidaklah yang demikian itu hak engkau. Tetapi hukum siksaan itu akan dijatuhkan ke atas engkau. Karena Allah tidak meletakkan kepercayaan pada urusan ini kurang daripada 4 orang saksi." Kemudian Umar radhiyallahu an membiarkan orang banyak itu. Masya Allah. Membiarkan mereka itu bertukar pikiran. Kemudian ia menanyakan lagi. Orang banyak itu menjawab seperti penjawabannya yang pertama. Lalu Ali radhiyallahu an berkata seperti perkataan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa Umar radhiyallahu an bimbang tentang wali negeri atau penguasa. Adakah baginya melakukan hukum mengenai hukuman yang ditetapkan Allah dengan pengetahuannya saja? Maka karena itulah ia bersoal jawab dengan orang banyak itu dalam bentuk mengumpamakan, tidak dalam bentuk menerangkan yang terjadi. Karena takut bahwa ia tidak berhak yang demikian. Lalu ia menjadi penuduh orang berzina dengan menerangkannya itu. Dan cenderung pendapat Ali radhiyallahu an bahwa Umar tidak berhak yang demikian itu, ini adalah dalil yang terkuat atas tuntutan agama untuk menutupi perbuatan-perbuatan yang keji. Dan sesungguhnya perbuatan yang paling keji ialah zina. Dan zina itu bergantung pada 4 orang adil yang menyaksikan demikian dari laki-laki pada wanita, seperti tangkai celak masuk ke dalam botol celak. Dan hal yang begini tidaklah akan bersuah sekali-kali. Dan kalau hakim itu mengetahuinya dengan yakin, niscaya tidaklah baginya membukanya. Maka perhatikanlah akan hikmah menutup rapat pintu perbuatan keji itu dengan mewajibkan hukuman siksa atau rajam, di mana hukuman itu siksaan yang terberat. Kemudian perhatikanlah kepada tebal tirainya yang dibentangkan oleh Allah ke atas orang-orang yang berbuat maksiat daripada makhluknya dengan menyempitkan jalan untuk membukakannya. Maka kami mengharap semoga tidaklah kita mengharamkan karunia ini pada hari dicoba rahasia-rahasia yang terpendam itu. Maka tersebutlah pada hadis bahwa Allah apabila menutupi pada hamba akan auratnya di dunia, maka Allah adalah Maha Pemurah daripada membukakannya pada hari akhirat. Dan jikalau Allah membukakannya di dunia, maka Dia adalah Maha Pemurah daripada membukakannya pada kali yang lain. Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ali radhiyallahu an. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, di mana ia berkata, "Aku keluar bersama Umar radhiyallahu an pada suatu malam di Madinah. Di waktu kami sedang berjalan, tiba-tiba tampaklah kepada kami sebuah lampu pelita. Lalu kami berjalan menuju kepadanya. Maka tatkala kami telah dekat ke tempat itu, tiba-tiba melihat pintu terkunci, di dalamnya orang banyak dengan bersuara keras dan hiruk-pikuk. Maka Umar radhiyallahu an memegang tanganku dan berkata, 'Tahukah kamu rumah siapa ini?' Aku menjawab, 'Tidak.' Maka Umar radhiyallahu an menjawab, 'Inilah rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalb. Mereka itu sekarang sedang minum khamar. Apa pendapatmu?' Aku menjawab, 'Aku berpendapat bahwa kita telah memperbuat apa yang dilarang Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tajassasu," dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Maka kembalilah Umar radhiyallahu anhu dengan meninggalkan mereka itu di situ. Ini menunjukkan wajibnya menutupi keburukan orang dan meninggalkan mengikutinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muawiyah, "Sesungguhnya jikalau engkau mengikuti, memperhatikan dengan menyelidiki akan aurat atau hal yang memalukan manusia, niscaya engkau telah merusakkan mereka, atau hampirlah engkau berbuat kerusakan kepada mereka." Diriwayatkan Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lidah, dan iman itu tidak masuk ke dalam hatinya, janganlah kamu mengumpat orang-orang muslim, dan janganlah kamu mengikuti aurat atau hal-hal yang memalukan mereka. Sesungguhnya, barang siapa mengikuti aurat saudaranya muslim, niscaya diikuti oleh Allah akan auratnya. Dan barang siapa diikuti oleh Allah akan auratnya, niscaya ia membuka kekejiannya, walaupun orang itu berada di tengah-tengah rumahnya." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Kalau aku melihat seseorang melakukan perbuatan yang mendapat hukuman Allah Ta'ala, niscaya aku tidak menyiksakannya. Dan tidak aku memanggil seseorang sehingga ada ia bersama orang selain aku." Berkata setengah mereka, "Adalah aku sedang duduk bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki yang lain. Lalu laki-laki itu berkata, 'Dia ini mabuk.' Maka menjawab Abdullah bin Mas'ud, 'Ciumlah bau mulutnya.' Lalu mereka mencium bau mulutnya, maka diperolehnya dia itu mabuk. Lalu orang itu ditahan sehingga hilanglah mabuknya. Kemudian dimintanya cambuk, lalu dipecahkannya tempat ikatan dari cambuk itu. Kemudian ia berkata kepada tukang cambuk, 'Cambuklah, angkatlah tanganmu, dan berikanlah tiap-tiap anggota akan haknya.' Tukang cambuk itu lalu mencambuk pemabuk tadi, dan pada pemabuk itu ada pakaian lapisan atas, atau bagian bulu yang menjadi kain sarungnya. Tatkala telah selesai, lalu ia menanyakan pada orang yang membawa pemabuk itu, 'Apakah hubungan engkau dengan dia?' Yang membawa itu menjawab, 'Pamannya.' Maka Abdullah bertanya, 'Tidaklah engkau ajarkan dia, lalu engkau baguskan adab sopan santunnya, dan tidaklah engkau menutupi kehormatannya. Sesungguhnya, seyogialah bagi imam menutupi kehormatannya. Sesungguhnya, seyogialah bagi imam apabila sampai kepadanya hukuman, maka ditegakkannya hukuman itu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf yang menyukai kemaafan.' Kemudian ia membaca, 'Wal ya'afu wal yasfahu.' Artinya, hendaklah mereka suka memaafkan dan berlapang dada." Surat An-Nur ayat 22. Kemudian Abdullah berkata, "Sesungguhnya aku akan menyebut laki-laki pertama yang dipotong tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pencuri, lalu beliau memotong tangannya. Lalu seolah-olah beliau bermuka muram. Maka para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, seolah-olah engkau tidak menyukai memotongnya.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Apakah yang mencegah aku? Janganlah kamu menjadi penolong setan terhadap saudaramu.' Lalu para sahabat itu bertanya, 'Mengapakah tidak engkau maafkan kesalahannya?' Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Sesungguhnya seyogialah bagi sultan atau penguasa apabila sampai kepadanya suatu hukuman, bahwa ditegakkannya hukuman itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf yang menyukai kemaafan.' dan beliau membaca ayat wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, hendaklah kamu suka memaafkan dan berlapang dada. Tiadakah kamu suka Allah akan memberikan ampunan kepada kamu? Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Surat An-Nur ayat 22. Dan pada suatu riwayat, seolah-olah ada abu melekat pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sangat berubahnya wajah beliau. Diriwayatkan Al-Hakim. Diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anhu meronda pada malam hari di Madinah. Lalu beliau mendengar suara seorang laki-laki pada suatu rumah bernyanyi-nyanyi. Maka beliau panjat dinding rumah itu. Lalu beliau dapati di samping laki-laki tadi seorang wanita. Dan pada sisi laki-laki tersebut kamar. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hai musuh Allah, adakah kamu menyangka bahwa Allah menutupi akan kesalahan engkau dan engkau berbuat maksiat kepadanya?" Laki-laki itu menjawab, "Dan engkau, wahai Amirul Mukminin, janganlah terburu-buru menuduh. Sesungguhnya aku telah berbuat maksiat kepada Allah, satu maksiat. Dan engkau sesungguhnya telah berbuat maksiat kepada Allah mengenai aku, tiga maksiat." Allah Ta'ala berfirman, "Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang." Surat Al-Hujurat ayat 12. "Dan engkau telah mencari-cari atau tajassus keburukan aku." Allah Ta'ala berfirman, "Walaisal birru bi'an ta'tul buyuta min duhuriha. Dan tidaklah ada kebaikannya bagimu masuk rumah dari belakangnya." Surat Al-Baqarah ayat 189. "Dan engkau telah memanjat dinding terhadap diriku." Dan Allah Ta'ala berfirman, "La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha." Janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada yang di dalamnya. Surat An-Nur ayat 27. "Dan engkau telah masuk ke rumahku tanpa izin dan salam." Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Adakah padamu kebaikan kalau aku maafkan engkau?" Orang itu menjawab, "Ada, demi Allah, wahai Amirul Mukminin. Jikalau engkau maafkan kesalahanku, niscaya tidak akan aku kembali lagi kepada perbuatan yang seperti ini untuk selama-lamanya." Maka Umar radhiyallahu an memaafkannya dan beliau keluar meninggalkan orang itu. Seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai ayah Abdurrahman, bagaimanakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pembicaraan rahasia pada hari kiamat?" Abdullah bin Umar menjawab, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin kepadanya, lalu meletakkan naungannya ke atas orang itu dan menutupkan kesalahannya dari manusia." Maka Allah berfirman, "Adakah engkau ketahui dosa yang begitu? Adakah engkau ketahui dosa yang begitu?" Orang mukmin itu menjawab, "Ada, wahai Tuhanku." Sehingga apabila orang itu telah menetapkan segala dosanya, lalu melihat pada dirinya bahwa ia telah binasa, maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku tidak menutupkan segala dosamu di dunia, selain aku bermaksud mengampunkannya untukmu pada hari ini." Lalu orang itu diberikan suratan segala amal kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka berkatalah saksi-saksi. Mereka itu adalah orang-orang yang mendustai Tuhannya. Ketahuilah kiranya kutukan Allah ke atas orang-orang yang zalim. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, tiap-tiap umatku dimaafkan, kecuali orang-orang yang berterang-terangan dengan kesalahannya. Dan termasuk berterang-terangan ialah mengerjakan kejahatan secara sembunyi, kemudian menceritakannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, barang siapa mendengar berita tentang suatu golongan, dan golongan itu benci kepada berita itu, niscaya dituangkan ke dalam telinganya timah hancur pada hari kiamat. Diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Abbas. Setengah dari hak muslim ialah menjaga diri pada tempat-tempat yang menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak baik, untuk menjaga hati manusia daripada sangkaan jahat, dan untuk menjaga lidah mereka daripada upatan apabila mereka telah berbuat maksiat kepada Allah dengan menyebutkannya dan Dia yang menjadi sebab pada yang demikian. Niscaya adalah ia bersekutu. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ لَهَا عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Artinya, janganlah kamu nista apa-apa yang mereka sembah selain dari Allah, supaya mereka jangan pula mencela Allah di luar batas dengan tidak berdasar pengetahuan. Surat Al-An'am ayat 108. Nabi SAW bersabda, bagaimanakah pendapatmu terhadap orang yang menista atau mencaci ibu bapanya? Lalu para sahabat itu bertanya, adakah seseorang manusia menista ibu bapanya? Maka Nabi SAW menjawab, ada. Ia mencaci ibu bapa orang lain, maka orang-orang lain itu mencaci ibu bapanya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bercakap-cakap dengan salah seorang dari istrinya. Maka lalulah di situ seorang laki-laki. Lalu Rasulullah memanggil orang itu dan bersabda, "Hai Anu, ini adalah istriku, Sofia." Orang itu menjawab, "Wahai Rasulullah, siapakah yang pernah aku menyangka padanya? Sesungguhnya aku tidak menyangka apa-apa pada engkau." Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada tubuh anak Adam, pada tempat jalan darah. Diriwayatkan Muslim. Dan pada suatu riwayat, Nabi SAW menambahkan, sesungguhnya aku takut bahwa setan itu menuduh atau kadzab sesuatu dalam hati kamu berdua. Dan orang itu adalah dua orang. Maka Nabi SAW bersabda bahwa dia ini Sofiah sampai akhir hadis. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Sofiah.